Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ba'd. Silahnya ya, halaman 190 Al-Irabu. Coba ya, sini antum pegang begini, antum yang baca. Ya, silakan Chandra. Waalaikumsalam. Al-Irabu. Ayo cepat Chandra. Ila ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah. Subhana maf'ulun mutlaqin. Maf'ulun mutlaqun. Maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa huwa mudafun. Alladhi ismun ismul mausuli Kok bisa begitu? Ismun mausuli. Apa itu irabnya mausuli? Ismun mausulun. Ismun mausulun mabniun alal kas ala sukuni fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Baik. Terus. Asra fi'lun madin mabniun ala al-fathi al-muqaddari di litta'adhuri wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wa jumlatu asra silatul mausuli la mahalla lahu la mahalla laha minal i'rabi. Baik, jadi jumlah setelah as apa namanya setelah alladzi asra dan itu semua itu jumlah silah la mahalla lahu la taula mahalla laha min al-i'rab. Terus bi 'abdihi al-ba'u harfun jarrun harfu jarrin abdahu ismun majrur bi 'abdihi, kan ada huruf ba, kok jadi abdahu? Oh, abdihi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu wal jarru wal majruru muta'alliqani bil fi'li wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala al kasri fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Naam, terus lailan dharfun zamanun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa huwa muta'alliqo bil fi'li. Ah, muta'alliqo, kenapa bisa mansub itu? Muta'alliqun, sir. Ah, iya. Bacanya antum ini lah, pakai kaedahnya diingat-ingat. Jangan gugup, biasa aja. Gugup, sir. Wa huwa muta'alliqo. Karena bukan Jibril yang lagi nyuruh. Iqra. Mana Bikori itu? Biasa aja. Biasa. Oh, gugup begitu, gelegepan ketahuan. Oh, panik kalau disuruh baca aja langsung mutaliko. Kenapa mansub coba mutaliko? Ah, apa terus? Mutalikun bil fi'li. Minal masjidi. Min harfun harfu jarin. Baik. Al masjidi ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasratu wajaru wal wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li al harami na'tun lil masjidi majrurun mithluhu wa alamatu jarrihi al kasratu al zahiratu ala akhirihi ila al masjidi ila harfu jarrin al masjidi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasratu al zahiratu wajaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li al-aqsa na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu mana'a min zuhuriha at-ta'adzuri at-ta'adzuru. Kasih Pak Priyadi. Ya. Jelas ya irobnya ya. Terus bismillah asani wa man yalghabu an amillati Ibrahim. Nah, kalau rogi bayar gop pakai mutadi dengan an, maknanya apa kemarin? Benci. Benci. Baik, terus. Man ismu istifhamin. Ismu istifhamin. Mabniun ghaliyun. Mabniun. Mabniun ala ya. Nah. Salah. Saya cetak saja. Ya, enggak apa-apa, biasalah itu salah apa namanya? Salah cetak, salah tulis. Nah. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Baik, terus. Yarghabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu mustatirun wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ammillati jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li. Hai, terus. Ibrahima mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasrati li annahu mamnu'un minas sarfi. Ana, terus. Maninya apa? Alamiah ma'ah al-ujma. Baik, terus Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. 'Alal 'arsy jarun wa majrurun muta'alliqani bi istiwa. Istawa. Istawa fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, terus fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman fihima fi harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin wal mimu wal alifu litathniyati wal jaru wal majruru muta'alliqani bi mahdhufin khabaru muqaddamun. Muqaddamin ya. Bi mahdhufin. Naam. Muta'alliqun. Wal jaru wal majruru wal jaru. Ya. Jadi muta'alliqun bi mahdhufin khabarun muqaddamun. Khabarun muqaddamun. Fakihatun. Mubtada'un. Muakhkharun. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa nakhlun al-wawu harfu 'athfin nakhlun ma'tufun 'ala ma qablahu marfu'un mithluhu. Nah, terus rumman wa rummanun Al-wawu harfu atfin. Rummanun ma'tufun ala ma qablahu marfu'un mithluhu. Taib. Ah, Syafruddin. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu fi'lun amrin mabniyun ala hadfi nuni wal jama'atu dhamirun mabniyun wawawul jama'ati wal wawul jama'ati dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun bi ru'usikum al ba'u harfu jarin wal ru'usikum ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu wa huwa mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarin mudhafun ilayhi wal jaru wal majruru muta'alliqani bi fi'li. Terus ulaika kal an'ami ulai ismun isyaratin mabniyun ulai ismu isyaratin ulai ismun isyaratin ismu isyaratin ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un wal kafu harfu khitabin kal an'ami jarun wal majrurun muta'alliqani bi mahdufin khabarin. Baik, lillahi mulku samawati wal ard. Walillahi mulku samawati wal ard. Lafdul jalalah jarun wal majrurun muta'alliqani bi mahdufin khabarin muqaddamin. Bi mahdufin khabarun muqaddamun. Bi mahdufin khabarun muqaddamun. Mulku mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal wawu wal wa huwa mudhafun as-samawati mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wal ardu wal wawul harfu adfin al-ardi ma'tufun 'ala ma qablahu majrurun mithluhu. Baik, Herwin. Wattini waz-zaituni wattini al-wawu harfu qasami harfu qasamin wa jarrin. At-tini ismun majrurun bil wawi wal jaru al-majruru muta'alliqani bil fi'li mahdhufun wa bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu aqsamu taqdiruhu apa nama uqsimu taqdiruhu uqsimu wazaituni alwawu harfu atfun harfu atfin zaituni ismun ma'tufun ala ma qablaha majrurun majrurun mithluhu wa alamatu jarrihi al-kasratu li anna al-ma'tufa tabi'un lil-ma'tufi alaihi fi i'rabihi. Terus rubba ramiyatin min ghairi ramin rubba ramiyatin rubba harfu jarrin Ramiyatin ismun majrurun birubba wa alamatu jarrihi al-kasratu min harfu jarrin ghairi ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahdufin na'atun apa nih li romiyatun terus wa ghairihi mudhafun. Ramin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu al-ya'i mahdhufatun. Al-mahdhufatin. Nah, yang terakhir wa laila kamaujil bahri arkha sudulah. Wa lail, benar saya yang baca wa rubba laila. Berarti lailin wa rubba lailin, lailin itu majrur dengan rubba mahdhuf. Itu yang sahih. Ya. Ya, wa lailin al-waw waw wawnya waw rubba. Lailin ism majrurun bi rubba al-mahdhufah. Dengan rubba al-mahdhufah wa alamatu jarriyah al-kasrah. Yang sahih ya. Kalau kata Ibnu Jurum mahdhuf apa majrur dengan apa? Waw rubba. Namun yang sahih dengan rubba mahdhufah, bukan dengan wawnya. Nah. Ka mauji ka al-kaf harfu jarrin. Maujin ismun majrurun bil kaf wa alamatu jarriyah al-kasrah wal jaru wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin. Na'tun lil lailin. Wa maujin mudhafun ilaih. Al-bahr. Ya. Al-bahri ka maujil bahri mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Ini ala ya, bukan alayya. Ya, arkha arkha fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathhi al-muqaddari wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazat taqdiruhu. Sudulahu maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Intaha. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.